محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Sebelumnya saya minta maaf terlambat karena situasi perjalanan padat. Kepengennya tanggebut nimbutan saged wak. Rapet nggih. Bede mabur, mobil mboten saged mabur. Alhamdulillah kita insyaallah akan bacakan di sini sebuah wasiat yang disampaikan oleh ulama zaman dulu, Sufyan Ats-Tsauri. Wasiat ini terdiri dari beberapa hal yang bermanfaat insyaallah bagi kehidupan kita dalam rangka meniti siratul mustaqim supaya bisa istiqomah dan tidak bergoyah sedikit pun walaupun dengan adanya berbagai macam mungkin rintangan, halangan. Maka kita membaca wasiat tersebut. Panjang wasiatnya, seberapa yang bisa kita ambil, insyaallah kita akan membacakannya di pertemuan kita kali ini. Wasiat beliau tertulis di antara kitab yang memuatnya adalah kitab Lamuddurul Manthur Minul Qalil Ma'thur fil I'tiqad was Sunnah. Kita baca. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, berkata al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, fima awsa bihi Ali ibn al-Hasan as-Sulami, ketika beliau berwasiat kepada seorang yang bernama Ali ibn Hasan as-Sulami. Di antara wasiatnya yang pertama adalah alaika bisidki fil mawatini kulliha, wajib bagimu untuk berbuat jujur pada segala kondisi, dalam ucapan, dalam tindakan, hendaknya kalian berbuat jujur. Jujur ini asidku adalah berbicara sesuai dengan kenyataannya. Berbicara sesuai dengan kenyataannya. Jujur dalam urusan duniawi sangat diperintahkan sekali dan hukumnya wajib. Dalam perdagangan harus jujur, dalam kerjasama harus jujur, dalam segala hal jujur. Apalagi dalam hal berbicara yang berkaitan dengan agama, maka dia harus jujur seperti apa yang dia alami, apa yang dia dapati. Kalau dia sedang berbicara tentang sebuah kondisi, ya, atau dia jujur juga dalam pengertian lainnya adalah antara lisan dengan hatinya itu sama. Ketika dia mengatakan saya adalah seorang ahlu sunnah, maka hatinya pun adalah hati ahlu sunnah. Bukan lisannya mengatakan saya ahlu sunnah, namun kenyataannya dia membenci sunnah Nabi. Ini enggak jujur namanya. Dusta dia berarti. Saya seorang salafi lisannya, namun dalam hatinya dia membenci ulama salafi. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang tidak jujur. Maka yang pertama kali beliau katakan adalah alaika bisidki, wajib bagimu untuk berbuat jujur. Kita tahu dalam beberapa hadis yang sering disebutkan, Rasul mengatakan alaikum bisidki, wajib bagi kalian untuk bersifat jujur. Fa inna sidqa yahdi lil bir, karena yang namanya jujur itu akan membawa kalian kepada kebaikan. Orang yang bersifat jujur itu akan membawa kepada kebaikan, walaupun kadang pahit. Walaupun kadang kita menganggap kalau jujur, atau orang dagang zaman sekarang kok jujur, ajur katanya, ya. Tapi tidak mengapa, itu omongan yang tidak ada dasarnya. Adapun yang ada dasarnya adalah seorang yang berbuat jujur maka dia akan berbuat kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya yang namanya kebaikan itu akan membawa dia kepada surga, yaitu kebahagiaan. Sehingga jangan sampai ada sebuah syubhat di benak kita, jujur itu nanti akan hancur, jujur nanti akan ribut, jujur itu nanti akan timbul keburukan. Tidak. Orang yang jujur dijamin pada akhirnya akan ada kebahagiaan. Nasihat yang berikutnya, wa iyyaka wal kadhiba wal khiyanata wal mujalasata sabiha fa innaha wizrun kulli. Kata beliau, dan hati-hati kamu dari sifat dusta dan sifat khianat. Dan hati-hati kamu dari bermajlis dengan mereka orang yang dusta serta khianat. Orang yang dusta dalam urusan duniawi kita harus hati-hati. Hati-hati tidak? Hati-hati. Karena apa? Kita khawatir ketipu dalam urusan dunia kita. Apalagi orang yang dusta dalam urusan agama, di mana dia mengaku mengikuti ulama, ternyata dia perbuatannya menyelisih fatwa ulama. Dan ini sering terjadi sekarang. Ya, orang zaman sekarang ini mengaku tidak terkena syubhat, padahal dia gembosi. Jangan ikut-ikutan membicarakan fitnah, nanti kamu malah terkena fitnah. Ada tidak yang kayak gitu? Ada. Kalau membicarakan fitnah tanpa ilmu, iya, mengkhawatirkan kamu akan terkena fitnah. Tetapi dalam hal ini, kalau kita tidak tahu tentang fitnah, maka kita akan jatuh pada fitnah itu. Solusinya adalah kita ingin mengetahui tentang sebuah fitnah langsung dari sumber yang terpercaya yang mengetahuinya. Apakah itu para ustadz-ustadz kita ataukah itu para ulama kita? Sebagaimana Hudzaifah bin Yaman beliau mengatakan, innan nasa yas'aluna nabiyya 'anil khair wa sa'altu 'anil syarr makhafatan idrikani. Kata beliau, sesungguhnya manusia adalah zaman dulu, yakni para sahabat, mereka bertanya kepada Nabi tentang amalan-amalan saleh, tentang kebaikan-kebaikan. Wa sa'altuhu, dan aku bertanya kepada Nabi, anis syar, tentang kejelekan, keburukan, fitnah, bid'ah, sesat, aliran sesat, ini dan sebagainya. Aku bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang seperti itu. Dalam rangka apa? Makhafatan idrikani. Karena aku khawatir kalau ternyata kesesatan itu menimpa diriku. Sehingga mempelajari sebuah fitnah bukan hal yang tercela. Bahkan itu dalam rangka kita untuk menyelamatkan diri darinya. Tentunya dengan cara yang tepat. Bukan kita tersibukkan dengannya, menyelusuri sendiri. Tapi kita bertanya kepada ahlul ilmi yang terpercaya, yang bisa menjelaskan fitnah ini bagaimana sih sebenarnya, kok santer banget, beritanya kurang jelas dan sebagainya. Maka ketika hal itu ditanyakan kepada ahlul ilmi, akan ada jawabannya. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Ya. Maka hati-hati kalian dari sifat dusta dan sifat khianat. Dan hati-hati kalian dari bermajlis dengan orang-orang yang memiliki sifat dusta dan khianat tadi. Ya. Sangat mengerikan dua sifat ini. Karena sesungguhnya semua itu adalah dosa. Engkau berdusta, berkhianat, atau bergaul sama mereka. Orang-orang yang sudah diketahui kedustaannya, ya, maka itu adalah semuanya perbuatan dosa. Kita sudah tahu bahwa bohong dan khianat ini diantara sifat-sifat kemunafikan. Apakah itu urusan duniawi, lebih-lebih urusan agama? Nabi mengatakan ayatul munafiki thalath, tanda orang itu munafik ada tiga. Yang pertama, idha hadatha kadaba, wa idha tumina khana, wa idha wa'ada akhlafa. Tanda munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila dia berbicara penuh dengan kebohongan, ngarang-ngarang cerita, mengada-adakan berita, ya. Dan apabila dia diamanai, dia khianat. Dan yang ketiga, apabila dia berjanji, dia menyelisihi janjinya. Kemudian nasihat yang berikutnya, wa iyyaka ya akhi warriya fil qali wal amal fa innahu syirkun bi'inihi. Hati-hati kamu wahai saudaraku dari riya, pamer, ar-riya, dalam ucapan dan juga dalam perbuatan, karena sesungguhnya itu adalah kesyirikan. Kita tahu dosa riya ini termasuk dari jenis syirik, walaupun masuk pada jenis syirik asghar, namun dosa ini lebih besar daripada perzinaan, lebih besar daripada perampokan, mencuri dan yang lainnya. Ini yang namanya riya. Orang yang melakukan riya ditolak oleh Allah dan ditolak pula orangnya. Dalam sebuah hadits qudsi disebutkan, man 'amila 'amalan asyraka ma'i fi ghairi taraktuhu syirkahu. Barang siapa yang beramal sebuah amalan ibadah yang dia persekutukan aku dan yang lainnya pada amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan pula orangnya. Ini bahaya dosa apa? Riya. Tandanya apa riya itu? Perlu kita tahu ini agar kita waspada, jangan-jangan kita ini terkena penyakit riya tanpa tahu, tanpa merasa. Tandanya orang yang riya adalah in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Apabila yang dia inginkan itu dikasih, dia suka dan gembira. Namun jikalau dia tidak dikasih apa yang dia inginkan, maka dia akan marah, cemberut, dan dia akan murka. Contohnya seorang melakukan sholat 5 waktu untuk dipuji oleh teman-temannya atau masyarakatnya. Ketika ada yang memujinya, maka dia semakin semangat, senang dia. Namun ketika dia tidak dipuji, maka dia akan kurang semangatnya dan bahkan akan menggerutu. Ya. Dan dia akan suka mencari amalan-amalan yang nampak supaya dipuji sama orang. Ya. Ini sifat-sifat orang yang terkena riya. Kemudian kita beli yang berikutnya. وَيَّاكَ وَالْعُجُبَ فَإِنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لَا يُرْفَعْ وَفِهِ عُجُبٌ. Hati-hati kamu dari sifat ujub, bangga diri, kagum dengan diri sendiri. Karena sesungguhnya amalan saleh tidak akan diterima oleh Allah yang di situ terdapat sifat ujub, bangga diri. Hati-hati dari sifat ini. Kadang yang seperti ini muncul tanpa kita sadari. Orang yang terkena sifat ujub ini tercampuri dengan sifat sombong. Apa itu sombong? Al-kibru baturul haq wa hum tunnas. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Seorang yang dia ujub itu berarti diwujudkan dalam bentuk terkagum-kagum dengan dirinya dan menyepelekan pihak lain. Misalnya umpamanya ada seorang yang sudah bisa dengan izin Allah dia menguasai ilmu bahasa Arab umpamanya. Kemudian melihat teman-teman yang lain belum pada bisa dan disertai dengan penghinaan. Wah, aku udah bisa nih, yang lainnya pada belum. Ada sisi ujub dan ujub itu tersimpan dalam hati dia. Orang yang bisa sholat malam, ya, rutin dia sholat malamnya. Kemudian dia melihat orang lain, teman-temannya, ikhwan-ikhwan yang lain tidak belum bisa untuk sholat malam seperti dia. Maka muncul yang namanya ujub, senang dan membanggakan diri sendiri disertai dengan merendahkan orang lain. Maka amalan yang ada padanya ujub tidak akan diterima. Kemudian yang berikutnya, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Wala ta'khudanna dinaka illa mimman huwa musyfiqun 'ala dinihi." Dan jangan sekali-kali kamu mengambil agamamu kecuali dari seorang yang dia berhati-hati terhadap agamanya. Jangan kamu mengambil ilmu, yakni jangan kamu belajar ilmu agama kecuali dari orang yang dia berhati-hati dalam urusan agamanya. Artinya di sini, kalau mau mencari ilmu itu harus selektif memilih betul kepada siapa dia akan mengambil ilmu. Diwasiatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, mengambil ilmu itu adalah diteliti dari seorang guru yang dia musyfik. Musyfik itu artinya adalah berkasih sayang terhadap agamanya. Yani hati-hati dalam beragama. Tidak serampangan, tidak asal ngawur. Hati-hati betul dia dalam hal sisi akidahnya. Hati-hati. Semuanya ditata betul dengan ilmiah. Semuanya diyakini akidah itu dengan dasar yang jelas. Dia pun berhati-hati dari sisi manhajnya. Khawatir kalau dia jatuh pada sebuah bid'ah, maka dia hati-hati. Selektif betul dalam hal ilmu manhaj. Terus seperti itu. Belajarlah kepada seorang yang dia memiliki kasih sayang yang besar terhadap agamanya. Kehati-hatian dalam beragama. Ambillah ilmu dari orang yang seperti itu. Kenapa? Karena seorang guru, ketika dia tidak berhati-hati terhadap agamanya, itu semisal seperti dokter yang terkena penyakit. Kata Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُشْفِكٍ عَلَى دِينِهِ كَمَثَلِ طَبِيبٍ بِهِ دَأْ لَا يَسْتَدِعُ أَيُعَالِجَ دَأَ نَفْسِهِ وَيَنْسَحَ لِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يُعَالِجُ دَأَ النَّاسِ وَيَنْسَحُ لَهُمْ. Kata beliau, perumpamaan seorang guru yang dia tidak berhati-hati terhadap agamanya, seorang ustaz, umpamanya guru dalam hal agama, kiai, syekh, ulama, ya, dia tidak berhati-hati dalam urusan agamanya, tidak selektif dalam hal urusan agamanya, sehingga dia kemasukan syubhat, kemasukan fitnah, kemasukan bid'ah, kesesatan, tidak hati-hati. Maka orang ini seperti hanya dokter yang dia itu memiliki penyakit. Dia sendiri tidak bisa mengobati dirinya, tidak bisa menasihati dirinya sendiri. Maka bagaimana mungkin dia bisa mengobati orang lain dan menasihati orang lain agar jangan terkena penyakit, agar jangan terkena syubhat atau fitnah. Ini. Sehingga kalau ada orang mengatakan sebagaimana yang sering kita dengar, ngaji aja milih-milih, ngaji ya mengkabe bae, sing bener dijikot, sing elek ditinggalkan. Ini adalah sebuah hal yang salah. Kalau kita ta'lim mencari ilmu agama tidak milih-milih, maka yang akan menjadi korban itu adalah agama kita. Kalau yang jadi korban itu adalah urusan agama, maka urusannya adalah siksa, neraka. Apa kita mau coba-coba dalam urusan agama? Ah, coba-cobalah ngaji sama ustaz ini. Padahal sudah ditahdir, padahal sudah diperingatkan, dan padanya terdapat syubhat-syubhat yang mengerikan. Ini dia. Di zaman sekarang ini kan, mungkin antum sudah tahu ya, banyak fitnah yang bertebaran, ya, dengan mengatakan, jangan dengar kenasihatnya Syarobi. Syarobi itu adalah ulama yang mutasyadid, yang keras. Nah, orangnya seperti ini melarikan umat dari ulama, kok diambil ilmunya? Ada mengatakan, ini kan belum ijma ustaz-ustaz Indonesia, kok Syarobi sudah mentahdir Radio Roja? Loh, apa Syarobi harus rapat sama ustaz-ustaz Indonesia apa? Bisa dipahami ini, ya? Ini fitnah. Yang kalau kita tidak mengerti ilmunya dari pihak yang jelas terpercaya, kita akan terombang-ambing. Dan kita akan terkena fitnah-fitnah yang seperti itu. Dengan menuduh jelek terhadap para ulama. Ini dia. Ya? Maka nasihat Imam Sufyan Ats-Tsauri, perhatikan ini. Jangan sembarangan mengaji ilmu agama. Belajar ilmu agama itu kepada seorang yang hati-hati dalam urusan agamanya. Dalam akidahnya dia enggak mau serampangan, enggak mau asal ngomong, enggak mau. Demikian pula dalam hal manhajnya hati-hati. Dia selalu ingin istiqamah, enggak gegabah, enggak bermudah-mudahan dengan ahlul bid'ah. Karena ada model-model ustaz yang penampilannya mengatakan ustaz ahli sunnah, namun dolane menggon-gone ahlul bid'ah. Mencelok nek burung itu ya. Singgahnya dia itu malah ke tempat-tempat orang-orang yang terkena fitnah. Ya, pada hizbinya, ikhwal musliminya, kadang kepada lembaga-lembaga yang tidak di atas manhaj yang jelas, dia malah ke sana. Orang ini enggak hati-hati dalam urusan agamanya berarti. Enggak hati-hati. Yang hati-hati saja bisa tergelincir. Kok apa maning kok wong sing kaya iki ya? Dolane bewis keton. Bisa dipahami apa ya? Dia omongannya sudah kelihatan, wah orang ini enggak hati-hati. Maka jangan belajar kepada orang yang tidak berhati-hati dalam urusan agama. Karena ibarat seorang dokter yang dia sedang berpenyakit, bukan ngobati kamu, malah menyuntikkan penyakitnya kepada kamu. Bisa dipahami nih? Ya kalau penyakit itu penyakit fisik, ada tandanya demam atau pusing. Lah kalau penyakitnya penyakit manhaj, tandanya apa? Bok bingung bak, di Mac adem-adem bae ora panas sih. Tapi jadi penyakit manhaj susah. Karena itu mari kita berhati-hati. Apalagi disebutkan oleh para ulama, inna hadzal ilmu waddin, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Jangan serampangan, jangan gegabah, jangan hanya sekedar sing penting ana ayate. Tidak semua yang memiliki dasar Al-Qur'an mesti benar. Ya, tidak semua ya ikhwan. Karena khawarij mereka membunuh Umar, Utsman, Ali dan para sahabat itu pun berdasarkan apa? Ayat. Ini dia. Orang sufi melakukan berbagai macam bid'ah-bid'ah itu pun berdasarkan apa? Ayat yang dikesampingkan pemahamannya, prakteknya pun menyalahi. Ayat yang biasa disebut apa? Fadhkuruni adzkurukum. Mengingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, aku akan selalu mengingat kalian. Oh berarti sing penting kan zikrullah. Apapun itu sing penting zikrullah. Diperintahkan ayatnya, ini ayatnya. Mau zikir model bid'ah kah? Mau salawat model bid'ah kah? Yang penting itu apa? Zikir katanya. Masuk pada ayat ini. Ya kalau kaidahnya sing penting ana dalile, ya kabeh ahlul bid'ah berusaha ada dalilnya. Di dalam mereka disebut oleh Nabi hadis yang sering kita baca, 73 golongan, yang satu masuk surga, 72 masuk neraka. Mereka itu adalah siapa? Muslimin mereka. Muslimin yang masuk neraka dalam hadis ini, staftariku ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Padahal umatnya beliau. Yang dimaksudkan di sini adalah muslimin. Kalau umatnya beliau dari kalangan kafirin dan musyrikin, jumlahnya tidak akan mungkin segitu. Kesyirikan ada berapa? Agama selain Islam ada berapa? Banyak sekali. Tapi yang dimaukan dalam hadis ini, adalah umatnya beliau kaum muslimin terbagi menjadi 73 golongan. Toh tetap finnar, mereka itu di neraka. Illa wahida, kecuali satu. Ketika beliau ditanya siapa itu, jawabannya adalah seorang man kana ala mithli ma kana liyum ya washabi. Seorang yang mengikuti jalanku dan jalannya para sahabatku. Artinya muslim yang nyunah tanpa adanya bid'ah sama sekali. Karena ajaran Nabi dan ajaran para sahabat Nabi itu sunnah tanpa bid'ah. Adapun yang 72 finnar, masuk neraka itu karena ya betul mereka muslim, bersyahadatain, mereka sholat. Kalau tidak sholat, ya bukan muslim. Kalau tidak bersyahadatain, ya bukan muslim. Kalau tidak membaca Al-Quran, tidak membaca hadis, ya bukan muslim. Namun mengapa mereka masih disebut oleh Nabi finnar? Karena bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka. Sehingga ahlul bid'ah yang bacanya Al-Quran. Kalau ada ahlul bid'ah berdalil dengan Injil, ya ini pun mboten kereken pembahasan. Tidak masuk. Ahlul bid'ah baca kitab agama lain namanya. Oh, bukan ahlul bid'ah lagi, kafir sudah. Karena itu janganlah kita gegabah dalam urusan ini. Beliau telah menasihati, hendaknya kalian dalam mencari ilmu, tidaklah kalian mencari ilmu kecuali kepada orang yang nampak kehati-hatiannya dalam urusan agama. Apalagi lebih-lebih lagi di zaman seperti inilah, fitnah merebak, menyebar, ya, sehingga beberapa orang di antara dulu yang bersama kita sekarang sudah terkena fitnah yang dahsyat, yang tidak hati-hati dia dalam beragamanya. Kemudian kata beliau, nasihat berikutnya, wa ya akhi innama dinuka lahmuka wa damuka abki ala nafsika warhamha fain anta lam tarhamha lam turham. Nasihat beliau, wahai saudaraku, sesungguhnya agamamu itu adalah dagingmu dan darahmu. Agamamu itu adalah dagingmu dan darahmu. Maka abgi ala nafsik, menangislah atas dirimu dan kasih sayangilah dirimu itu. Jikalau kamu tidak menyayanginya, kamu tidak akan disayangi. Ini ucapannya Sufyan Ats-Tsauri. Yang dimaukan di sini oleh beliau adalah agama kita ini adalah darah daging kita kalau bahasa kitanya. Kalau agama kita baik, maka tubuh kita akan baik, akan mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih pahala, dikasih rezeki, dikasih berbagai macam hal. Ya. Nikmat di kubur, nikmat di surga. Ini agama, menempel pada tubuh kita agama ini. Ya. Maka rahmatilah tubuhmu dengan engkau merahmati agamamu. Caranya bagaimana? Agar supaya tubuhku ini tidak dibakar di dalam api neraka, tidak disiksa di alam kubur sampai nanti yaumul kiamah, maka kita harus belajar ilmu agama dengan cara yang benar, hati-hati dalam belajar, dengan serampangan, jangan ngawur. Itu bentuk kita menyayangi diri kita. Kata beliau, wa in anta lam turham, jikalau kamu sendiri tidak menyayangi tubuhmu dengan cara tidak beragama atau beragamanya tapi ngawur dengan bid'ah-bid'ah, dengan penyimpangan-penyimpangan, maka la turham, lam turham, maka kamu tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong kamu aja enggak sayang sama tubuhmu, disuruh salat malah enggak mau salat, ya sudah disiksa. Kamu duluan yang enggak merahmati tubuhmu. Kamu di dunia dulu tidak berhati-hati dalam thalabul ilmi, tidak dibekali dengan akidah yang benar, tidak dipelajari tata cara ibadah yang benar, manhaj yang benar, kamu saja enggak rahmat terhadap dirimu, ya kamu tidak akan dirahmati oleh Allah, tidak akan disayangi oleh Allah. Disiksa kamu gara-gara kamu juga yang salah. Paham ini kaum muslimin? Maka kata beliau, wahai saudaraku, saya ulang lagi, wahai saudaraku, agamamu ini adalah darah dagingmu. Kalau agamamu salah, kamu yang akan sengsara. Tubuhmu yang akan merasakan siksa. Kasarannya pun, ya, kalau bukan kita yang mikir, lah siapa maning? Ya, Mbak Tan? Kalau bukan kita yang mikir tentang keuntungan diri kita, Kita harus beragama dengan yang baik. Kalau bukan kita yang mikir, siapa lagi? Hati-hati dalam beragama. Apalagi masa-masa fitnah seperti ini. Harus teliti, harus teliti. Jangan asar sembarangan mendengarkan kemudian ikut-ikutan. Hati-hati. Lah kalau kita gak hati-hati, siapa lagi? Ini kaitan erat dengan darah daging kita tersiksa atau mendapatkan nikmat. Masya Allah, ini nasihat dari beliau. Jangan gegabah hidup di dunia ini. Hah? Salah langkah, ya kita pula yang akan sengsara. Bisa difahami ini nasihatnya dari beliau? Ya. Kemudian yang berikutnya, nasihat berikutnya. Wal yakun jalisaka man yuzhiduka fid dunya yurhibuka fil akhirah. Nasihat berikutnya. Dan hendaknya teman-teman dekatmu itu adalah dari kalangan orang-orang yang membuat engkau zuhud dalam urusan duniawi. Dan teman-temanmu hendaklah dari kalangan orang-orang yang memberikan semangat kepadamu untuk meraih akhirat. Ini nasihat dari beliau. Jadikanlah teman-temanmu itu orang yang membuat kau zuhud dalam urusan duniawi. Artinya zuhud adalah apa? Meninggalkan hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya bagi akhirat dan dunia dia. Ini zuhud pengertiannya. Tidak menyanyiakan waktu, tidak menyanyiakan tubuh, tidak menyanyiakan harta benda, tidak. Ini orang yang zuhud. Ya. Zuhud itu bukan seperti identiknya orang sufi, berpakaian dekil, kotor, kumel. Ya. Kemudian berbau-bau yang tidak sedap. Kucel. Ya. Kotor. Bukan. Atau tidak suka makan enak. Bukan. Nabi kita alaihi salatu wasalam orangnya rapih, bersih, suci. Dia juga suka makan yang enak, diantaranya adalah zarit, bubur plus dengan bubur kacang campur dengan daging, dan itu adalah makanan nikmat orang Arab. Dia suka. Hal ini seperti itu bukan berarti dia zuhud. Dia orang yang paling zuhud. Cuma dalam urusan duniawi, dia tidaklah memiliki himmah besar, harus menjadi orang yang kaya, raya, super power mamanya. Bukan. Dia jalani. Dan dia berusaha dalam kehidupan ini mendapatkan kebaikan dunia wal akhirah sesuai dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jadikanlah temanmu itu orang yang memberikan semangat dalam urusan akhirat. Selalu menasihati, mengingatkan teman kita yang alhamdulillah salafi, melihatnya saja sebagai sebuah nasihat untuk kita bisa selalu istiqamah. Lihat teman kita ahlu sunnah, masya Allah, sudah sebagai nasihat. Bedanya kalau teman kita dari kalangan ahlu maksiat, deleng tok wis kepeng dosa. Teman wanitanya nakal umpamanya, teman laki-lakinya narkoba. Lihat temannya tok, ini sudah sebagai simpati dan daya tarik untuk melakukan maksiat. Jangan sampai seperti itu. Itu yang namanya kekuatan berteman itu seperti itu. Kalau temannya dengan para ustaz-ustaz ahlu sunnah yang terpercaya manhajnya, semata bergaul sama mereka, itu bisa menjadikan kita terjaga dari penyimpangan. Apalagi suatu saat ada waktu-waktu yang longgar, bisa bertanya ini gimana, baiknya bagaimana, masya Allah. Memberikan semangat untuk terus-menerus mencari akhirat lebih dikedepankan daripada mencari dunia. Ini dia. Ini masalah pertemanan. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya masih berkaitan dengan pertemanan. Wa iyyaka wa mujalasata ad-dunya alladziina yakhuduna fi haditsi ad-dunya fa innahum yufsiduna 'alaika 'alaikum diinaka wa qalbak. Kata beliau, dan hati-hati engkau dari bergaul dengan ahli dunia yang mereka dalam pembicaraan mereka terjerumus berdalam-dalaman dalam urusan dunia. Bergaul dengan manusia siapapun selama dia muslim adalah hukum asalnya diperbolehkan. Sama tetangga, sama saudara, kenal, tidak masalah. Namun ketika menjadikan sebagai jelis, yakni teman yang sering kita ajak duduk, ngobrol, teman karib, teman dekat. Jangan dari kalangan mereka-mereka ahli dunia yang selalu bicaranya masalah dunia saja. Yang akhirnya membuat kita merasa semangat dengan dunia dan lupa dengan akhirat. Ya. Selalu yang dibicarakan masalah usaha-usaha, penghasilan-penghasilan, ini ada bisnis ini, terus itu. Hari-hari itu. Kan ada ya orang-orang itu ya. Bahkan mayoritas manusia ketika tidak ngerti tentang agama, awam dalam urusan agama. Kalau pengobrolan itu ya urusan dunia. Urusan pekerjaan, urusan ngasil, urusan enaknya jadi orang kaya, penuh dengan kenikmatan duniawi. Atau mungkin bicara masalah hobi di luar urusan agama. Itu mayoritasnya ahli dunia. Hobi mancing, cerita mancing. Cerita mancing berjam-jam orang teng-teng. Ya. Ngabisin-ngabisin waktu. La hawla wala quwwata illa billah. Kita heran kalau lagi bersama mereka. Ngobrol kok ini tok gak pernah sama sekali bicara agama. Bagaimana mungkin mereka berbicara urusan agama? Tahu juga tidak. Ini dia. Kalau diajak ngomong masalah agama, yang keluar malah ajakan kepada bid'ah. Waduh, repot maning. Ya. Maka hati-hati kalian, kata beliau, dalam pergaulan. Kenal dengan tetangga, saudara, tidak masalah. Kita memiliki kewajiban menyikapi mereka sebagai muslimin. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengan mereka, ucapkanlah salam kepada mereka. Muslimin mereka. Namun untuk dijadikan sebagai jelis, teman duduk, teman karib, teman untuk diambil musyawarah, jangan dari kalangan mereka. Kenapa? Karena alasannya kata beliau, fa'inum yufsidun, karena sesungguhnya mereka akan merusak agamamu dan merusak hatimu. Betapa banyak ikhwan kita ahlu sunnah yang dulu semangat dalam ta'lim. Karena bergaul dengan orang-orang yang sedang dibicarakan di sini ahlu dunia. Akhirnya futur, patah semangat. Dan akhirnya meninggalkan ta'lim gara-gara apa? Urusan duniawi. Yang pekerjaan lah aslinya. Ada bisikan ini ada kerjaan. Akhirnya dia kerja, lama tahun dia sudah malah akhirnya gak pernah ngaji lagi. Ada tidak yang kayak gitu? Ada saja. Ya. Awalnya dari sedikit, akhirnya hilang beber blas. Karena orang-orang ini. Karena memang dikatakan oleh beliau, Sifat Tahiri mengatakan, teman-teman di kalangan dunia, yang mereka itu berat kepada dunia, dan tidak pernah mengajak kepada akhirat, akan merusak hatimu dan agamamu. Menjadikan futur dan hilang. Dan bahkan tidak lagi mau taklim. Ya. Bahkan mungkin gembosi. Kemudian yang berikutnya kata beliau. Nasihat berikutnya. Wa'akthir dzikral maut. Perbanyaklah oleh engkau mengingat tentang kematian. Tentang kematian terdapat nas yang sudah kita ketahui. Akthiru dzikraha dimil ladzat. Ay al-maut. Nabi kita menyatakan, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat satu hal yang akan menghancurkan kenikmatan dunia seketika. Apa itu? Al-maut. Kenapa? Mengingat-ingat kematian ini akan menghentikan kita dari kelalaian. Menghentikan kita dari terbuai dengan urusan dunia. Berencana sekian tahun lagi. Ya kalau umurmu sekian tahun lagi. Perbanyaklah mengingat kematian. Mbok ngisuk mati. Terus bagaimana? ya carilah bekal sebanyak-banyaknya mumpung masih hidup. Ini. Ya. Kemudian berikutnya, waqtir lisifar mimma qad salafa min dunubika. Dan perbanyaklah engkau untuk beristighfar. Berbanyaklah engkau dalam meminta ampun atas dosa-dosamu yang telah lalu. Wasalillah salama lima baqiya min umrik. Dan mintalah kepada Allah keselamatan pada sisa umurmu yang masih ada. Beristighfarlah kamu terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Dan mohonlah kepada Allah agar sisa umurmu sampai engkau mati nanti diselamatkan oleh Allah dari dosa-dosa. Ini wasiat. Dalam hal ini, wahai ikhwah kaum muslimin rahimakumullah jami'an, Nabi kita alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik." Maka ilmilah olehmu la ilaha illallah dan mintalah ampunan atas dosa-dosamu. Nabi kita alaihi salatu wasalam sudah mendapatkan jaminan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tapi toh tetap disuruh memohon ampun. Beristighfarlah kamu wahai Nabi atas kesalahan-kesalahanmu. Supaya jangan salah paham, Nabi kita, mungkin ada orang bertanya, loh Nabi apa memiliki dosa? Kok Allah mengatakan wastaghfir lidzambika, mintalah ampun atas dosamu? Berarti Nabi punya dosa ya. Berarti jangan-jangan Nabi belum semuanya menyampaikan risalah. Jangan-jangan ada yang salah. Nah, ini bahaya. Ayat ini wa ikhwah kaum muslimin rahimakum jami'an, salah satu di antara ayat yang menerangkan bahwa Nabi kita memiliki dosa. Demikian pula hadis Nabi yang beliau sendiri mengatakan kullu bani Adam khata', semua anak keturunan bani Adam memiliki salah. Wa khairul khata'ini tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertobat dan beristighfar. Nah, Nabi kita alaihi salatu wasalam termasuk dari bani Adam, maka termasuk lafaz hadis ini memiliki apa? Kesalahan, dosa. Demikian pula ayat atau hadis yang menyatakan ughfir lahu ma taqaddama min dhanbihi ma ta'akhkhar, telah diampuni dosa-dosa beliau dan yang telah lalu, dan telah diampuni dosa-dosa beliau yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki apa? Dosa, dan sudah diampuni. Ini dalam hal bukan yang berkaitan dengan risalah, tapi dalam hal pergaulan beliau dengan istri beliau. Manusia, yang namanya manusia memiliki salah, bukan malaikat, bukan pula sebagai sang pencipta. Bani Adam, innama ana bashar, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Manusia biasa, ada salah, ada kadang berbuat yang salah terhadap orang lain. Ini dia. Ini dalam hal bukan risalah. Adapun dalam hal risalah, penyampaian risalah, maka ini ma'sum beliau, terjaga dari kesalahan. Dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang menjaga risalah ini tidak akan mungkin ada kesalahan sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Belum Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang hal ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan dzikra yakni al-Islam, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Sehingga dengan ini, kalau seandainya ada yang salah dari apa yang disampaikan oleh Nabi, maka sungguh Allah yang menjaganya. Karena Allah yang menjaganya, maka tidak akan ada yang salah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Ini supaya jangan salah paham. memperbanyak istighfar, kita kembali kepada pembahasan, memperbanyak istighfar. Istighfar itu berkaitan dengan dosa yang telah lalu. Dan taubat itu berkaitan keselamatan di masa yang akan datang. Dua hal ini dicontohkan oleh Nabi dalam sebuah hadis. Ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru lahu. Fa inni atubu ila Allah fil yawm 100 marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian kepadanya. Karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepadanya setiap hari 100 kali. Coba perhatikan di sini. Ada ajaran istighfar, ada ajaran taubat. Ketika istighfar dan taubat disebut dalam satu teks doa, maka istighfar itu berkaitan dengan memohon ampun terhadap dosa yang telah lalu. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu. Ya Allah aku bertobat kepadamu. Artinya berikan kepadaku keselamatan dari dosa di masa yang akan datang. Supaya jangan terulang lagi dosa itu dalam kehidupanku di masa yang akan datang. Maka Syekh Ibnu Utsaimin memberikan contoh sebuah doa. Meminta ampun adalah seperti astaghfirullah, astaghfirullah. Meminta tobat adalah seperti tub alayya, Allahumma ghfirli wa tub alayya. Itu doa yang disyariatkan. Allahumma ghfirli wa tub alayya. Ya Allah ampunilah dosaku dan berikanlah tobat kepadaku. Nabi saja diperintahkan untuk beristighfar, apalagi kita. Kemudian yang berikutnya, nasihat beliau, "Tsumma 'alaika ya akhi bi adabin hasanin wa khuluqin hasanin." Kemudian wajib bagimu wahai saudaraku untuk beradab dengan adab yang baik dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hal ini insyaallah bisa difahami, beradab dan berakhlak dengan yang baik seperti apa. Kemudian yang berikutnya, wala tuhalifannal jama'ata fainal khaira fiha illa man huwa mukibbun 'ala ad-dunya kalladhi ya'muru baitan wa yakhribu akhar. Kemudian beliau mengatakan, dan janganlah sekali-kali kamu menyelisihi al-jama'ah, karena sesungguhnya kebaikan itu di dalam al-jama'ah, kecuali seorang yang memang dia terjunggal dalam perkara duniawi. Maka orang seperti ini seperti membangun satu rumah dan dia menghancurkan rumah yang lain. Qaum muslimin rahimakumullahu jami'an, rahimakumullahu rahimul jami'an. Al-jama'ah di sini, kalau disebut al-jama'ah itu memiliki beberapa pembahasan. Yang pertama, al-jama'ah yang dimaksudkan adalah jama'atun nabi dan para sahabat. Ini yang dimaksud dengan al-jama'ah. Dan ini pula yang dimaukan dalam ahlu sunnati wal jama'ah. Ibn Mas'ud mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itu adalah ketika engkau sesuai dengan al-haq, ajaran Nabi dan para sahabat, maka itu adalah al-jama'ah walaupun kamu sendirian. Jadi al-jama'ah itu adalah jama'atun Nabi dan para sahabatnya. Itu adalah jama'ah pertama dalam Islam. Maka jangan sekali-kali engkau menyelisih al-jama'ah. Al-jama'ah yang dimaksudkan siapa? Nabi dan para sahabatnya. Jangan sekali-kali engkau menyelisih mereka. Fainal khaira fiha. Karena sesungguhnya kebaikan itu adalah ketika engkau berjama'ah bersama mereka. Walaupun kamu sendirian di tempatmu, engkau sendirian, tidak ada orang lain umpamanya, sesungguhnya engkau adalah al-jama'ah bersama Nabi dan para sahabat ketika engkau betul-betul memegangi manhaj mereka dan akidahnya mereka. Kemudian pemahaman yang lainnya, kalau disebut dengan al-jama'ah adalah bersatu dengan waliul amr, penguasa. Ini berkaitan dengan al-bay'ah, berbay'at, ketaatan kepada pemerintah dalam syariat kita diperintahkan. Tentunya dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar. Ya. Ini juga al-jamaah. Jamaah yang terbatasi dengan penguasa masing-masing di negeri masing-masing. Jangan menyelisih mereka. Ya, jangan memberontak kepada mereka. Jangan menentang kepada mereka. Karena sesungguhnya kebaikan itu adalah bersama al-jamaah. Bisa dipahami hadirin? Kemudian juga al-jamaah di sini adalah al-jamaah bersama orang-orang yang ingin sama-sama mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para ulama, para masyayikh dari zaman dulu sampai sekarang. Hendaknya kita bersama mereka dan jangan menyelisihi mereka. Ya, karena kalau kita menyelisihi mereka, kita ini tidak mendapatkan kebaikan. Karena kebaikan itu ada pada mereka, para ulama-ulama al-hadith yang mengajarkan ilmu hadith dan sunnah. Jangan kita menyelisihi mereka karena kebaikan itu ma'al jamaah. Kemudian yang berikutnya, ini panjang nasihatnya sehingga saya percepat saja. Kata beliau, wansah li kulli mu'minin idza salaka fi amri dinihi, dan berikanlah nasihat, berikanlah ilmu kepada seorang mukmin ketika bertanya kepadamu tentang urusan agamanya. Ada orang datang ke kamu bertanya tentang urusan agama, sampaikan ilmu yang benar, sampaikan nasihat, sampaikan bimbingan kepada dia. Wala taktuman ahadan minan nasihah, dan jangan engkau sembunyikan ilmu itu, jangan engkau sembunyikan nasihat tersebut. Tentunya idza syawaraka fi makan lillahi fi ridha, tentunya dalam hal-hal yang Allah ridai. Artinya bahwa di sini ilmu yang namanya ilmu adalah hak. Engkau sampaikan sesuai dengan porsi dan kondisi yang ada. Jangan engkau sembunyikan. Karena kadang orang menyembunyikan ilmu dan tidak mau berbicara. Ini adalah sebuah kesalahan. Yang berikutnya, wa iyyaka an takuna mu'minan, hati-hati kamu dari mengkhianati seorang mukmin. Sudah ada Pak? Kasih sini adanya. Di tempat saya jam 12 kurang 10. Masyaallah. Hati ini jamnya terlambat. Pas. Oh iya pas. Ya sudahlah. Saya maunya tak kebut malah. Tidak jadi. Wallahu a'lam bishawab, ini masih banyak nasihat-nasihat yang sangat penting bagi kita, terutama dalam menghadapi godaan untuk kita berisiqamah. Beliau memberikan nasihat untuk kita sabar dalam menghadapi ahlul maksiat. Siap orang ya kepenginlah yang namanya dosa, mengada unsur dosa dalam hati kita kan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, ada sisi dosanya. Kita pengen dosa, tapi sabar kata beliau. Sabar, karena sabar dalam memegangi sunnah itu keselamatan bagimu. Tapi insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan nasihatnya beliau atau materi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.